berputar, waktu kan terus berjalan, hari kan terus berganti, musim juga kan berganti. Kau hadir membawa anganmu, terjemahkan semua cintamu, merasuki seluruh jiwaku, terjawablah semua penantianku. Satukanlah hati ini untuk dapatkan cinta sejati, kan ku bawa kau terbang tinggi dan melintasi segala mimpi. Sadari cinta hadir tanpa dimengerti, merasuki seluruh jiwaku, terjawablah semua penantianku. Satukanlah hati ini untuk dapatkan cinta sejati, kan ku bawa yang terbang tinggi dan melintasi segala. Makna di sini sampai waktu jadi saksi. Ah.